بسم الله الرحمن الرحيم. Saya bahas satu saja ya. Saya bahas satu sampai 9.15, setelah itu saya mohon izin ya. Kalau ada yang mau sampai jam 12 di sini silahkan ya. Merenungkan kematian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya bertanya, Ustaz Adi menjawab. Bagaimana cara membantu orang yang sudah sepuh, tidak berdaya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak caranya. Pertama dengan doa. Doa. Makanya kalimat pertama di Quran itu dengan doa. Quran surah 17 ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Lihat, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīra. Jadi pertama bantu dengan doa dulu. Ya Allah, ini ayah saya ya Allah. Allah, ini ibu saya ya Allah. Yang melahirkan saya, yang merawat saya. Saya belum punya kekuatan membalas jasanya ya Allah. Maka mohon ya Rabb, kuatkan ayah dan ibu serta kuatkan kami ya Allah untuk bisa bersama-sama beribadah kepadamu. Jadi begitu doa kepada Allah dipanjatkan, kekuatan Allah berikan, orang tua pun diberikan dorongan kuat nanti untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, jangan putus asa mengingatkan. Jadi begitu lupa, ingatkan. Begitu lupa, ingatkan. Bayangkan saat Anda begitu dirawat saat pasca kelahiran. Ibu Anda tidak lupa. Ayah Anda tidak abai. Quran surah ke-31 ayat 14, paling kiri sebelah atas. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Maaf ya Bu ya, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Nanti akan ada situasi diputar oleh Allah untuk menunjukkan bagaimana kerja kerasnya orang tua Anda. Kalau Anda sedang malas-malas mengingatkan orang tua, maka bayangkan saat orang tua, maaf, merawat Anda sejak dalam keadaan lemah itu. Pernah enggak ada ibu yang mengandung, nyimpan dulu kandungannya? Maaf nah ya, mama mau nyuci, Anda istirahat dulu. Tidak ada. Nyuci di bawah, makan di bawah, olahraga di bawah. Maka saat Anda, maaf, merasa kurang, lemah, bahkan capek merawat orang tua, bayangkan orang tua yang lemah, capek merawat Anda saat Anda semenjak kecil. Tiga, berikan bantuan dengan cara terbaik. Hikmah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke jalan Rabbu dengan hikmah. Hikmah itu diantaranya sesuai dengan kadar kemampuan dan keadaan yang Anda ajak. Misal, orang tua Anda sedang gak bisa berdiri. Jangan paksa dia berdiri dalam sholat. Berikan fikih sholat yang nyaman dalam keadaan duduknya. Duduk susah, berikan kenyamanan dalam berbaringnya. Ma, sholat yuk. Mama gak bisa berdiri. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada mama, mama boleh sholat sambil berbaring. Sambil berbaring. Kok begitu? Dari mana? Ini keterangan nabinya. Imamnya siapa? Boleh nanda imam, mama sambil berbaring. Ya mah berdoa. Mudah-mudahan dengan sholat ini, insya Allah mama diberi kekuatan lagi untuk duduk, untuk berdiri dan beraktivitas. Masuk. Yuk, dorong. Yang terakhir, ini yang paling baik. Yang terakhir, ajak selalu dampingi dalam jamaah ibadahnya. Jangan tinggalkan. Di begitu sholat, sertai. Wudu susah, wudukan oleh antum. Bantu. Dan ketika antum bantu, sampaikan kalimat-kalimat motivasi. Mak, mohon maaf, belum bisa memberikan yang terbaik. Seperti mama merawat Nanda saat kecil. Nanda bisanya cuma seperti ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke surga ya, mah. Ayo semangat, mah. Yuk kita wudu. Ayo. Ayo, mah. Yuk kita sholat. Biar Nanda yang bimbing bacaan Qurannya ya. Mama dengarkan. Ini Nanda belikan speaker aktif supaya terus bisa dengar ini. Insya Allah, mah ya, kita ke surga sama-sama. Mama sehat ya. Ayo. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Insya Allah dengan itu semua ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Ternyata banyak ya.